wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat duniawi yang lain, dan lebih penting lagi adalah nikmat keimanan yang diberikan pada kita sehingga kita melaksanakan ketaatan-ketaatan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia dari Allah yang berupa keimanan itu hendaknya kita lebih berbahagia daripada semua harta yang kita kumpulkan. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah selesai. Hari raya kita rayakan hari ini. Beruntunglah dan bahagia mereka yang mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan kesungguhan dalam kebaikan. Barangkali mereka mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan doa Jibril. Celakalah bagi mereka yang melalui bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mengisi hari-harinya dengan ibadah pada Allah. Ya. Lebih bangkrut lagi orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat. Sholat-sholat wajib tidak dilaksanakan ya, tapi melaksanakan puasa ya. Padahal dua-duanya kewajiban yang mestinya kita laksanakan. Maka kita mohon pada Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang demikian, agar mereka diberikan hidayah mampu melaksanakan sholat-sholat wajib dan dipertemukan bulan Ramadan lagi mampu melaksanakan puasa Ramadan. Bukan berarti orang yang telah melaksanakan ibadah-ibadah itu boleh bangga dengan banyaknya amalan. Karena para ulama dahulu pun walaupun amalannya banyak, mereka masih berharap-harap cemas. Bahkan mereka menghabiskan waktu 6 bulan setelah Ramadan untuk memohon pada Allah agar amalannya di bulan Ramadan diterima. Hingga turun ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan semuanya, mereka memberikan semua yang dimilikinya untuk beribadah pada Allah, untuk bersedekah, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, mereka masih dalam keadaan takut, takut kalau amalan ini tidak diterima. Barangkali hatinya masih belum ikhlas karena Allah, atau mungkin dia mengharapkan hal lain selain dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut karena suatu saat mereka akan kembali pada Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Apakah jujur dalam beramal atau tidak? Adapun hari ini kita rayakan hari raya Idul Fitri. Saatnya kita berbahagia bukan karena sudah bebas dari kewajiban berpuasa, akan tapi saatnya kita buktikan bahwa kita bisa tetap taat dan semangat untuk beribadah di bulan-bulan berikutnya. Karena Ramadan itu bukan musim yang berulang, bukan unsum ya. Ini unsumnya puasa, ikut puasa, unsumnya sholat, ikut sholat, unsumnya sedekah, ikut sedekah. Itu hal bagus, tapi bukan berarti terus setelah tidak unsum tidak beribadah lagi, bukan seperti itu. Karena Ramadan itu bukanlah musim yang berulang, tetapi madrasah yang mendidik kita. Ibaratnya sebuah sekolah, kita masuk di bulan Ramadan itu kita mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik. Keluar dari bulan Ramadan kita siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik pula. Kita ada peningkatan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan yang namanya Idul Fitri itu bukanlah untuk orang-orang yang pakaiannya baru atau hartanya baru. Laisal itu liman labisa jadida walakin al-aida liman ta'atuhu tazidu. Bukanlah hari raya itu untuk orang-orang yang pakaiannya baru. Ya, karena ukuran dari hari raya itu bukanlah fisik dari pakaian baru atau harta yang baru, tetapi Eid itu adalah untuk orang-orang yang taatnya bertambah. Ukuran hari raya kita bisa bahagia itu adalah ketaatan kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gandengkan dengan perayaan hari raya di masa ini, masa pandemi COVID-19, kita diminta untuk membiasakan protokol kesehatan. Ini pertama cuci tangan. Islam sendiri sudah mengajarkan pada kita untuk menjaga kesucian. Bahkan Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang kembali pada Allah. Ini menjaga kesucian hatinya. "Wa yuhibbul mutatahhirin," dan mencintai orang-orang yang menjaga kesucian badannya. Kemudian ada lagi anjuran untuk memakai masker, untuk menutup mulut memakai masker. Ya, Islam sendiri sudah mengajarkan kita bagaimana etika bersin, etika batuk, agar kita bisa menjaga orang lain dari mudarat yang ada pada diri kita. Islam juga mengajarkan kepada wanita-wanita muslimah untuk berhijab, bahkan ada syariat memakai cadar. Ya, Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita, tidak mencela saudara-saudara kita. Al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang saudara muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya, tidak mengganggunya, tidak memberikan kejelekan pada saudaranya. Kemudian ada lagi anjuran untuk tidak berjabat tangan. Kita ingat bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan lawan jenis, dengan yang bukan mahramnya. Kita dilarang untuk berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Kemudian anjuran untuk di rumah saja, tidak pergi keluar-luar. Islam sendiri sudah mengajarkan kita untuk lebih perhatian kepada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Khairukum khairukum li ahli. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau dia sendiri tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, berarti dia belum baik. Kemudian ada anjuran untuk tidak bergerombol. Ya, kita diajarkan dalam Islam untuk menjaga lisan-lisan kita. Tidak berghibah dengan saudara-saudara kita. Tidak memfitnah, tidak mengadu domba. Kemudian anjuran untuk menjaga kebersihan menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dan macam-macam. Ya. Kita diajarkan dalam Islam untuk menjaga kesucian kita. Bahkan setiap kali mau sholat kita mesti berwudu. Ya. Sehingga ajaran Islam sebenarnya sudah menyeluruh, ya, menyeluruh untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Menunjukkan bahwa Islam siap untuk menghadapi kondisi bagaimanapun sampai akhir zaman. Ya, kita tahu bahwa kondisi ini belum bisa dipastikan kapan berakhir. Dan kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Wa tilkal ayyamu mudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu senantiasa dipergilirkan. Kita hari ini susah, besok bahagia, susah lagi, bahagia lagi. Sehingga kita siap untuk menghadapi zaman demi zaman dengan mengamalkan ajaran Islam yang sebaik-baiknya. Maka mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mengamalkan ajaran Islam. Kita tetap eling lan waspada. Beja-bejane kang lali luweh beja kang eling lan waspada. Kita memberikan ikhtiar yang maksimal dan kita berikan tawakal yang total. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga kita dan keluarga kita serta sanak saudara kita dari segala macam bahaya, dan Allah berkahi hidup kita sehingga kita bisa bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabun nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.